Nah, percaya manusia punya manusia, manusia Tuhan punya anak manusia, percaya? Tak mungkin. Kalaupun punya anak bukan manusia, Tuhan dia anak Tuhan. Tuhan punya anak manusia. Ya tak mungkin, enggak ada ceritanya. Percaya enggak sampean? Pohon mangga keluarnya kate. Mungkin kalau pohon mangga ya mengeluarkan buah mangga. Kalau manusia ya lahir dari manusia, mana mungkin ada manusia lahir menjadi anak Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Alhamdulillah sampai jadi orang is masih sampai bukan profesor tepat milik Tuhan. Walaupun Anda bukan dokter tepat milik Tuhan. Walaupun sampean enggak bisa membuat komputer, televisi, membuat mobil, membuat sepeda motor, Tuhanmu tepat. Walaupun bisa gaya Apollo, ternyata enggak iso milih Tuhan. Alhamdulillah, jadi orang is dipertahankan. Kalau punya Islam ini dipertahankan. Inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah milikin bagi kamu agama, yaitu Islam. Pertahankan sampai mati dalam keadaan Islam. Ojo kecap-capan dong. Islam ini dipertahankan Islam sampai mati dalam keadaan Islam. Gimana caranya untuk mempertahankan Islam? Islam mau kape? Pakaian Islam, ngomong Islam, akhlak Islam, rumah tangga Islam, kerja Islam, agama Islam, cangkemi kaya wong kafir, nyanyi dong. Agama Islam, pakaiannya seperti orang kafir, dibuka aurati. Agama Islam, tapi akhlaknya seperti orang kafir, mabuk, judi, zina. Kalau sampean kepingin mempertahankan Islam, kain Islam kate, akhlaknya seperti orang Islam, pakaiannya jadi orang Islam. Ojo izin sampean, kalau mamerkan Islam, ojo izin. Sampean bangga jadi orang Islam itu. Iki agama paling bener. Gaya serban izin. Gaya kopi apa, koboi dah izin. Justru keliru. Kalau ada orang Islam gaya kopi putih, bagus. Nggak jadi orang Islam. Orang orang sungi gaya kopi koboi, nyasar jenenge. Tambah keliru sampean, Pak. Orang Islam pakai serban pantas. Lalu orang Islam pakai rompi jenggo tahu. Karena itu, jadi Islam menang. Anak-anak sampean kau dari Islam. Nak pakai kamu kau orang Islam. Rambuti kau orang Islam. Rambut, Masya Allah. Kadang-kadang digundul tengah itu ono. Iki sabut dah ya. Kenapa tidak dibentuk cara yang Islam? Hati-hati sampai ya. Telon. Apa nak kuping muda kaya kuping wong Islam ono anting-antingi? Apa nak rambut muda kaya wong Islam kok warna-warni? Kenapa pakaian kamu tidak pakaian Islam, nak? Pasti ya, tuh sampai hati-hati Bapak Islam. Bapak-bapak Islam, turunane wong Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahanno nak Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa amuduhu, tiangnya Islam. Sholat lima waktu. Sholat wajib, sholat fardu, tiangnya Islam. Fondasi onten, tapi tidak ada tiangin, dia ada di masjid. ada fondasi kuat, ada jati yang ada jagatnya. Loh, jagat ini yang gowo, Pak. Yang bawa, yang mempertahankan adalah jagat. Jagatnya enggak kuat. Bahaya, ambruk, Pak. Jagatnya hilang satu. Ya lukur, Habib Taufik logo di atas kursi. Disonggo sama cak. Jaga. Siji jaga ilukur. Lukur Habib Taufik. Alenggelimpang. Sampean juga begitu. Sampean amal soleh. Sampean haji. Sampean puasa. Sampean sedekah. Sampean berbuat baik. Jaga yang kuat. Apa jaga Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau hari Jumat, sampai Jumat. Dhuhurnya diganti Jumat, bagi lagi-lagi. Jagai. Haji setiap tahun. Umroh setiap bulan. Jagai, tidak kuat. Rubuh. Urusan agama hancur, berantakan. Karena itu, tiang agama adalah aja ditinggal. Lu ngatasi ngenteni 20.000 gak sembahyang. Ngatasi dadi tukang becak gak sembahyang. Ngatasi dadi kusir kuda gak sembahyang. Ngatasi dadi pegawai puraan gak sholat. Ngatasi dadi satpam gak sholat. Awas sampean. Nyesel tujuh sampai akhirat. Sing dadi nabi wajib sholat. Sing dadi sahabat wajib sholat. Sing dadi wali wajib sholat. Nabi Sulaiman rojo wajib sholat. Ya kok ono wong kraton dadi satpam gak sholat. Ki apa temen? Wajib sholat. Wah Ustadz, ini peraturan, gak boleh sholat. Lapor sama DPR ini, tutup pabrik. Ojo wedi. Saya gak kenal, tak enter no, Habib Taufik. Gak ada ceritanya orang sholat dilarang, saudara. Cuma leka karep, masih gak dilarang tetap gak sholat, aja tidak karep. Hati-hati, jangan sampai ditinggalkan sholat. Saya mau tanya, kalau ada presiden ngomong sama rakyatnya, rakyat, kamu semuanya kalau ada perlu temui aku, minta apa aja tak kasih, semua keperluan kamu, semua hajatnya kamu ngomong-ngomong. Setiap hari saya buka 5 kali untuk kamu. Wow, gembrutuk. Pak Presiden, saya butuh modal. Pak Presiden, saya butuh duit. Pak Presiden, saya butuh pendidikan. Pak Presiden, waduh lapor HP. Tapi tidak ada Presiden. Nyedek, doa disentak. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kesempatan kepada hambanya, kon ketemu oleh aku. Setiap hari 5 kali. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jauh kon. Apa hajat kamu? Tak kabul no. Tak ada sing gelem teko. Padahal Allah sudah membuka peluang untuk kita menghadap Allah, memohon kepada Allah. Saya serius sholat ini. Sholat diam agama. Nabi pernah menggambarkan begini. Ara'aita law anna bi babi ahadikum nahrun. Yaghtasilu fihi khamsa ma kulla yawmin khamsa marrat hal yubqi min daranihi syai'an aw hal yabqa min daranihi syai'un. Kalau seandainya di muka rumah kamu itu ada sungai yang bersih, yang jernih airnya, kemudian mandi setiap hari 5 kali, kira-kira bersih apa enggak? Wah, bersih. Luruh air bersih. 2 kali itu lo mandi, bersih. Apalagi 5 kali. Wah, bersih teman. Begitulah sholat 5 waktu, kata Rasulullah. Berseni dosa, sehingga setiap hari sampai bersih dosanya, karena sebab melaksanakan sholat 5 waktu. Sampean kalau tangannya kena tembelek, langsung wiso ndak? Wiso, cicik, bib. Motomu maksiat. Kupingmu maksiat. Anggota badanmu maksiat. Enggak cicik kan? Padahal itu lebih kotor daripada tembelek. Karena itu, jangan lupa, adzan wudu. Lek perlu sebelum azan wis wudu berangkat nang masjid, insyaallah suci dari dosa. Insyaallah diampuni dosanya. Tiang agama adalah Islam. Oh, saya mau tanya sama sampean. Punya anak kan sampean? Pernah ngajari salat enggak? Boten. Si diajari apa? Ngene lho nak, lek nyetek TV. Iki mata ini ngene, remote iku ngene. Ngene lho lek kon gawe sepeda motor. Salat dadi ajari anaknya, hati-hati lho sampean. Tanggung jawab sampean itu. Ajari ono salat delok ngruku ya anakmu. Ngruku dah pentos anake. Delok sujud anakmu. Bener apa ndak? Diajari yang betul. Itu wajib sampean itu. Kalau enggak, anak akan jadi saksi. Bapakku gak tahu ngajari aku sholat. Bapakku ngajari aku naik sepeda motor. Bapakku ngajari aku nyetek TV, gak remote. Tapi bapakku gak ngajari aku sholat. Emakku gak ngajari aku sholat. Hati-hati. Dan yang ketiga. Wadharwatu sanami al-jihad, dan puncak atap daripada Islam, daripada urusan agama, yaitu jihad. Wah. Jihad berjuang. Fondasi syahadat. Tiang Islam. Tiang adalah sholat 5 waktu. Atapnya yang ngelindungi supaya enggak kena hujan, supaya enggak kena panas, supaya enggak kena angin, yaitu jihad. Jihad ini pelindung. Jihad itu ada jihad nafas. Ada juga jihad itu yang menuntut sampai pengorbanan jiwa. Kalau dibutuhkan, kalau diperlukan, jihad perang, wajib perang kabeh, Pak. Dunyamu korban no. Keluargamu korbankan, bahkan nyawa kamu kurbankan untuk Islam. Larangan Islam ambil nyawa. Nyawa ono tapi kono Islam melbu rokok. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah wis tuku. Dunyamu dituku. Omamu dituku, kendaraanmu dituku, bahkan jiwa kamu sudah dibeli oleh Allah. Tapi diganti dituku ambil surga.

Ya Ghafur, Ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ما وليت وليس من عافيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وموجودنا وذاتي والإخواني وشائر الصلاة وكل ذي محبة أو كيفة تقربة والمشركين أجمع آمين رب فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.